Ada pertanyaan, orang yang ketika hidup tidak tahu syarat hukum la ilaha illallah, atau telah melakukan kesyirikan tetapi di akhir hayatnya bisa melakukan la ilaha illallah, apakah masuk hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah? Seseorang yang melakukan kesyirikan, kalau ia bertaubat sebelum syakratul maut itu tiba, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Namun manakala ia tidak bertaubat, terus memiliki keyakinan dari kesyirikan yang ada pada dirinya, maka yang demikian ini tidaklah akan berguna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyusroka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya, seseorang yang melakukan kesyirikan hendaknya ia bertaubat sebelum ajal menjemput. Hendaknya ia memperbaiki diri, menyesal diri telah melakukan perbuatan kesyirikan itu dan tidak mengulangi lagi. Kemudian ketika ia meninggal dunia dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka ia termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, satu misal orang mau ditembak mati, kapan waktu mengucapkan la ilaha illallah sebelum ditembak atau setelah ditembak? Setelah ditembak tidak bisa. Misal orang mau ditembak mati dengan kasus-kasus kriminal, selama ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Kemudian, ketika ia akan dijemput kematian, kemudian ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah melakukan pertobatan, maka dengan pertobatan yang sebenar-benarnya taubat, maka ia termasuk orang-orang yang mengakhiri akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah. Satu kisah dari apa yang diungkapkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupaya mentalqin paman beliau Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Qul ya ammi, la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian dua orang sahabatnya yang merupakan gembong kesyirikan, Abu Jahal di antaranya, malah mempengaruhi Abu Thalib. Akankah engkau tinggalkan milahnya Abdul Muttalib, ajarannya Abdul Muttalib? Akankah engkau akan tinggalkan? Sehingga kemudian Abu Thalib belum bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Permohonan itu diulangi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan ucapan itu, aku bisa menjadi hujah bagiku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Tapi Abu Thalib, paman Nabi, yang dikenal menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal membela perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membela tersebarnya Islam awal kali di kota Mekah, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak turun kepadanya. Hidayatul irsyad wal bayan ia dapatkan, tetapi hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ia dapatkan. Maka Abu Thalib mati dalam keadaan memeluk agama pendahulunya. Dan diterangkan di dalam hadis-hadis yang lain bahwasannya siksa yang ditimpakan kepada Abu Thalib adalah siksa di neraka, yang siksaan itu adalah yang paling ringan. Apa siksanya? Yaitu mengenakan terompah, mengenakan sandal, yang kemudian kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Maka dari kisah ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya di sini ada faedah pentingnya unsur pertemanan. Teman semasa kita hidup, perhatikan baik-baik. Abu Thalib ketika dalam keadaan titik yang kritis, teman dekatnya datang. Abu Jahal datang, mempengaruhi. Ini menunjukkan bahwasannya pilih-pilihlah teman yang sekiranya teman itu akan memberikan faidah, yang akan memberikan ilmu, yang akan memberikan kebaikan. Jangan memilih teman yang sifatnya komersial saja, mau ditemani kalau bisa memberikan keuntungan bisnis. Tetapi carilah teman yang teman itu bisa memberikan kebaikan bagi kita kelak di akhirat. Tidak hanya di dunia saja, tetapi bisa memberikan kebaikan di akhirat nanti. Ikhwafiddin azakumullah, mudah-mudahan sedikit kajian kita pada sore hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa memberikan pencerahan kepada kita, minimalnya mengingatkan kepada kita bahwasannya beberapa saat ke depan kematian itu ada di hadapan kita, dan tidak bisa tidak manusia pasti menghadapi kematian itu. Sudah sejauh manakah diri kita mempersiapkan datangnya kematian itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.